Kita ulangi lagi ya, ada kesalahan teknis tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ikhwah sekalian dan para asatid yang mengikuti daurah Fathul Qorib Mujib Darussalam, ya, kita ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang bergabung di daurah ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari daurah ini untuk belajar bersama-sama. Mempelajari kitab Fathul Qorib Mujib ini adalah syarah dari matan fikih dalam mazhab Syafi'i yang terkenal, yaitu matan Ghoyah wa Taqrib. Ini termasuk syarah yang bisa dikatakan ringkas, akan tapi juga padat isinya, ya, karena mengurai lafaz-lafaz di kitab Matan Ghoyah wa Taqrib. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah SWT telah memberikan yaitu kemudahan bagi kita untuk berjumpa di media ini untuk belajar bersama-sama. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tersurahkan pada junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Nah, kemudian sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan daurah. Ya. yang sebagaimana kita ketahui ini kita terkonek dengan aplikasi Zoom ya. Yang pada asalnya untuk aplikasi Zoom ini adalah untuk yang gelombang pertama karena maksimal 100 dan sudah terpenuhi, kemudian kita buka di gelombang kedua untuk link YouTube. Kemudian ternyata kita bisa usahakan untuk baik gelombang pertama dan gelombang kedua itu dua-duanya bisa terkonek dengan Zoom. Namun demikian kita juga dikonekkan dengan YouTube sehingga di situ nanti terekam daurahnya bisa untuk dimurojaah ya. Sehingga bagi teman-teman yang mau connect ke YouTube juga bisa. Di situ ada pilihannya ya untuk yang gelombang 2. Kemudian untuk rekaman daurah selain di Zoom, insyaallah kita ini juga kita rekam untuk di Telegram, nanti kita insya Allah kita upload sehingga yang berhalangan hadir untuk bisa menyimak di situ. Kemudian yang berikutnya bahasanya yang kita tampilkan di sini hanyalah yang utama hanya audio, jadi kita tidak menampilkan video, jadi saya yang mengisi tidak ditampilkan videonya, mengingat besarnya kuota atau bandwidth ya, nanti berkaitan dengan berkaitan dengan pulsa yang nanti terkena pulsa yang banyak sehingga nanti dikhawatirkan akan beratkan bagi peserta. Sehingga hanya kita tampilkan seperti ini ya, screen dari kitab ya, nanti kalau misalnya pas tidak bawa kitab bisa lihat di screenshotnya ya. Kan tapi kita anjurkan tetap dengan membawa kitab dan buku catatan sehingga itu yang bisa dimurojaah ya, karena kalau di tampilan layar tidak bisa di tidak bisa dimurojaah ya. Ya darurat saja. Kemudian mungkin nanti di perjalanan di saat daurah ketika kita butuhkan untuk tampil video ya untuk menunjukkan sesuatu yang perlu visual. Nah nanti kita aktifkan videonya. Hanya sementara saja. Kan tapi pada asalnya kita hanya lewat audio. Yang berikutnya adalah untuk tanya jawab bisa lewat chatting, menu chatting di Zoom ini bisa disampaikan, diketik di situ saja. Nanti kita lihat yang bisa kita jawab langsung kita jawab. Kalau yang tidak bisa ya kita tunda atau belum bisa kita jawab. Karena perlu kita ketahui ini kita daurah untuk mempelajari kitabnya. Jadi semaksimal mungkin sebenarnya pertanyaan itu berkisar dalam memahami kitab ya, itu yang kita utamakan. Maksudnya misalnya ada kesulitan kalimat ini maksudnya bagaimana, konsekuensinya bagaimana dan seterusnya. Nah itu diutamakan pertanyaan itu berkisar di situ. Jadi kita memahami kitab karena ini bukan majelis tanya jawab ya, tapi ini majelis untuk belajar ya, belajar memahami kitab seperti itu. Walaupun nanti kalau ada pertanyaan berkaitan dengan materi, pertanyaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya, tetap kita persilahkan, tapi kita tidak berjanji semua pertanyaan bisa dijawab ya. Sehingga nanti mohon maaf kalau misalnya sudah tanya belum dijawab, ini kita sampaikan, ini kita fokusnya pada mempelajari kitab. Tapi kita persilahkan, asal itu memang bisa kita jawab, dan kalau bisa kita jawab langsung di majelis, kita lihat, nanti kita jawab. Kalau tidak ada yang bisa dijawab di majelis, ya berarti kita tidak ada sesi menjawab pertanyaan. Karena menjawab pertanyaan itu lebih berat daripada menyampaikan materi, ya. Lebih berat daripada menyampaikan materi. Butuh ilmu yang lebih luas ya untuk menjawab satu pertanyaan. Sehingga kalau memang kita tidak mampu, ya kita tidak akan jawab pertanyaan itu, atau kita tunda, nanti kita sampaikan di grup atau di pertemuan selanjutnya. Baik, kemudian ini semua untuk video dan audio ini di mute ya. Nanti kalau kita lupa ya, dari peserta tolong jangan sampai mengaktifkan audionya ya, karena nanti terjadi noise, tumpang tindih suara. Dan kemudian yang berikutnya, karena peserta ini beraneka ragam ya, kita lihat ada yang beberapa sudah lama belajar, sudah banyak mempelajari ilmu agama Islam ya, juga beberapa ada asatid juga yang ikut. Kita mohon untuk bisa masing-masing menyesuaikan diri ya, menyesuaikan diri. Kalau nanti pembahasannya terkesan ringan bagi yang sudah belajar ya, harus berharap bersabar mengikuti pembelajaran yang mungkin ini sudah pernah, kemudian terasa ringan, kurang ada tambahan faedah. Ini mohon untuk bersabar bagi yang sudah pernah belajar ya, atau yang sudah, bahkan yang sudah mungkin sudah paham hanya sekedar untuk murojaah, mohon untuk bisa menyesuaikan diri. Demikian pula bagi yang mungkin baru pertama belajar atau masih awal-awal, demikian nanti kalau misalnya menjumpai pembahasan yang agak rumit misalnya, terlalu mendetail ya, atau kesana kemari meluas ya, harap bisa bersabar mengikutinya, dan jika ada kesulitan langsung ditanyakan, maksudnya ditanyakan di sesinya ya, di chat atau di nanti kalau misalnya di grup bisa, mungkin bisa kita buka ya. Itu yang perlu kita sampaikan ya, sehingga nanti tidak terjadi apa kesalahpahaman ya. Jadi kesalahpahaman ini kok pelajarannya sulit, nanti yang satu bilang ini pelajarannya kok apa itu mudah dan lain sebagainya. Ini perlu kita sampaikan karena ini terbuka untuk umum ya, kita enggak tahu ini masing-masing itu latar belakangnya bagaimana. Insyaallah semuanya niatnya untuk belajar ilmu syar'i. Dan perlu kita ingatkan bagi saya pribadi dan teman-teman sekalian, asatid dan para tulab, untuk tidak lupa untuk meluruskan niat kita untuk bahasa untuk mempelajari ilmu agama ya. Kita berniat ibadah karena menuntut ilmu adalah jenis dari ibadah yang agung. Sehingga benar-benar kita itu belajar untuk menghilangkan kebodohan pada kita, dan harapannya bisa menghilangkan kebodohan ketidaktahuan yang ada pada orang lain. Sehingga jangan kita misalnya niatnya hanya untuk mohon maaf misalnya untuk coba-coba saja gitu kan, atau misalnya penasaran ini bagaimana fikih kitab ini, fikih mazhab ini, jangan sampai seperti itu nanti, karena itu kurang berfaedah ya. Ya, kita belajar memang benar-benar untuk belajar. Bagi yang sudah bisa, maka ini untuk murojaah saja, dan nanti juga bisa mengingatkan bagi yang sudah bisa, para asatid yang ikut bisa mengingatkan kami yang menyampaikan ketika terjadi kesalahan ya. Nah, kalau tidak ada kesalahan ya berarti bisa untuk murojaah pemahaman yang sudah dipahami. Kemudian bagi yang tidak bisa ya, yang belum bisa ya, ini memang belajar untuk menambah faedah baru atau ilmu yang baru. Itu tentang daurah sudah kita sampaikan langsung lewat audio untuk bisa dipahami. Kemudian yang berikutnya ya, kita ingin sedikit mengenalkan tentang Ma'had Darussalam penyelenggara daurah ini ya. Ya, yang menyelenggarakan adalah Ma'had Darussalam Asy-Syafi'i yang bertempat di Yogyakarta ya. Ya, ini ma'hadnya belum lama berdiri dan kita di situ mempelajari ilmu-ilmu syariat, ya, fikih, akidah, kemudian mustalah hadis, kemudian ada yang lainnya, akhlak, adab. Ini kemudian kita fokus di fikih mazhab Asy-Syafi'i. Fikihnya ya, fikihnya kita fikih mazhab Asy-Syafi'i, sehingga mukoror yang kita pakai adalah kitab-kitab fikih mazhab Asy-Syafi'i. Adapun akidahnya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian termasuk ini adalah program dari Madarussalam. Kita mengadakan daurah kitab ini, yang sebelumnya kitab ini sudah kita pelajari di daras reguler, ya, di daras reguler Madarussalam. Ini sudah kita pelajari, ya, sebagian teman-teman atau santri yang di Darussalam sudah belajar ini, dan ini bisa menjadi media untuk murojaah bersama. Ya, kemudian kita juga untuk memperlancar kegiatan, ya, kegiatan belajar mengajar, kemudian kegiatan dakwah. Alhamdulillah kita sudah ada yayasan yang sudah baru terbentuk. Semoga dengan adanya yayasan ini kita lebih leluasa untuk lebih leluasa dalam berdakwah, lebih meluaskan kegiatan dakwahnya. Baik. Kemudian yang berikutnya, untuk pengasuh dari Madarussalam ini adalah atau pendirinya beliau Ustadz Farid Fadilah, tapi saat ini beliau berada di luar, di Riyadh, ya, karena beliau mengajar di kampus, ya. Selain mengajar ilmu umum yaitu kimia, beliau belajar ilmu agama terutama usul fikih pada saya saat At-Tathri, ya. Yang di situ belajar usul fikih mazhab Asy-Syafi'i, kemudian karena begitu bagus usul fikihnya, kemudian beliau berinisiatif untuk mendirikan Madarussalam. Ya. Kemudian saya di sini mewakili beliau karena beliau tidak bisa langsung membersamai kegiatan Madarussalam, maka saya yang mewakili beliau di sini. Yang berikutnya, mukadimah yang berikutnya tentang pembelajaran ilmu fikih. Ini mohon maaf, yang pertemuan pertama kita banyak menyita waktu untuk pengantar saja, ya, karena ini perlu kita sampaikan. Ya, untuk masalah materi nanti insya Allah kita fleksibel. Kalau misalnya 2 bulan belum selesai, ya kita tambah nggak apa-apa. Gitu. Insya Allah seperti itu. Yang berikutnya tentang pembelajaran fikih. Yang tadi kita sampaikan di maat ini memakai kitab-kitab fikih mazhab Asy-Syafi'i. Kenapa kita memilih fikih mazhab Syafi'i atau fikih mazhab secara umum, bukan menggunakan kitab-kitab yang tidak terikat dengan satu mazhab. Banyak kitab yang tidak terikat dengan satu mazhab, atau kitab-kitab Adilatul Ahkam seperti Bulughul Maram, Undatul Ahkam dan lain sebagainya. Karena dalam rangka kita mengikuti yaitu thariqah para fuqaha. Cara para fuqaha dalam mempelajari ilmu fikih, mereka menempuh dengan cara mempelajari satu mazhab terlebih dahulu. Ya. Itulah cara yang ditempuh oleh mereka, dan ini satu hal yang wakil, yang suatu realita yang tidak bisa kita pungkiri, biasanya para fuqaha dalam mempelajari fikih itu memulai dari mempelajari fikih mazhab. Ya. Setelah mereka kemudian faham satu mazhab, kemudian baru mereka mempelajari fikih-fikih yang lain, ya, ke fikih mukorona, kemudian ketika mereka mencapai derajat ijtihad, jadi seorang mujtahid, mereka mempunyai pendapat-pendapat pribadi yang itu ya yang terkadang berbeda dengan pendapat madhab. Ya, seperti dalam madhab Syafi'i sudah ada Imam An-Nawawi, ada ya Ibnu Munzir dan yang lainnya, ada juga Imam Al-Ghazali punya pendapat-pendapat pribadi yang menyelisihi pendapat madhab. Akan tapi mereka ketika menempuh ya, tafaqquh, belajar fikih, semuanya berawal dari fikih madhab. Ya. Demikian juga sampai terus menerus turun temurun dari fuqaha ke fuqaha yang lain dari masa ke masa sampai masa kontemporer ini, para fuqaha juga menempuh pembelajaran fikih madhab. Ya. Kalau kita kenal beberapa ulama di Saudi seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, juga beliau menempuh pembelajaran dari fikih madhab Hambali. Ya. Sehingga kita dapati di kitab-kitab beliau ketika beliau tidak punya pendapat pribadi, ya tidak bisa memutuskan ini hukumnya apa, maka beliau mengembalikan bahasanya pendapat madhab adalah seperti ini. Ya, karena beliau sudah belajar fikih madhab sehingga pendapat yang tidak ada pada beliau, beliau tidak bisa memutuskan ini hukumnya bagaimana, tidak mengeluarkan pendapat, maka dikembalikan ke yaitu pendapat madhab. Dan beliau pula lah Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin yang memberikan taujih arahan bahasanya seorang penuntut ilmu hendaklah memulai belajar fikih dari fikih madhab terlebih dahulu, yaitu satu madhab sampai benar-benar menguasai, ya, setelah itu baru mempelajari fikih madhab yang lain. Setelah mempelajari fikih madhab yang lain, jika dibukakan yaitu ilmu oleh Allah SWT diberi kemudahan untuk melakukan tarjih pendapat, maka walhamdulillah bisa melakukan tarjih. Kan tapi derajat untuk melakukan tarjih bisa kita lihat dari arahan beliau adalah melalui penguasaan satu mazhab, kemudian beralih ke mazhab yang lain. Ya. Kemudian nanti kalau diberi kemudahan bisa memilih pendapat, mengeluarkan pendapat pribadi. Ya. Sehingga misalnya atau mafhum dari perkataan beliau, bahasanya kalau tidak punya kekuatan atau kemampuan untuk mentarjih, maka ya dikembalikan kepada apa yang dia pelajari. Pelajari mazhab apa, maka mengikuti mazhab tersebut jika tidak mampu melakukan. Karena derajat masalah taklid dan ijtihad hanya ada dua oleh para fuqaha atau usuliyun, terbagi dua ya. Derajatnya mujtahid sama al-ami, orang awam. Maka mujtahid yang dimaksud adalah mujtahid mutlak. Maka kalau mujtahid mutlak, mereka melakukan ijtihad. Ya. Bisa langsung menggali hukum dari sumbernya, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka adalah mujtahid mutlak, yaitu levelnya para imam yang empat dan yang semisal dengan mereka. Ya. Madhab-madhab lain selain empat, yang sekarang sudah punah karena tidak dilestarikan oleh murid-muridnya. Ya. Ya. Mereka dalam level mujtahid mutlak. Nah, level di bawahnya ini dibolehkan untuk taklid karena belum mencapai derajat mujtahid mutlak. Ya. Belum mencapai derajat mujtahid mutlak. Maka ketika ada satu permasalahan yang butuh hukum syar'i, maka dibolehkan baginya untuk taklid kepada mujtahid mutlak. Karena posisi di bawah mujtahid mutlak yang mungkin sudah kita ketahui, yaitu ada mujtahid madhab, ada juga mujtahid fatwa. Ya, ya mujtahid madhab seperti Al-Qafal dan Abu Hamid, kemudian bisa juga Al-Muzani dan yang lainnya di dalam madhab Asy-Syafi'i. Kemudian ada mujtahid fatwa, di situ ada semisal An-Nawawi, Ar-Rafi'i, ya. Ini semua masih di bawah derajat mujtahid mutlak yang mereka boleh mengikut mujtahid mutlak. Nah, kalau mereka saja boleh mengikut mujtahid mutlak, apalagi derajat di bawahnya ya, yang belum mencapai tidak ada perangkat-perangkat ijtihad, maka boleh untuk taklid. Kemudian yang berikutnya, ya kenapa kita memilih mazhab Asy-Syafi'i? Ya, di antaranya adalah karena mazhab ini mazhab yang paling banyak dianut di negara kita, ya. Sebagaimana taujih arahan dari para ulama, bahasanya tidaklah seorang belajar fikih itu fikih yang dianut di negerinya, fikih yang dianut negerinya, sehingga nanti di situ lebih banyak kecocokan dengan pendapat atau amalan penduduk setempat, ya. Bukan mempelajari fikih mazhab yang lain, sehingga nanti terjadi banyak benturan, padahal di situ adalah perkara ijtihadiyah, ya, perkara yang bisa ada toleransi perbedaan pendapat. Sehingga dengan pelajari fikih yang dianut oleh mayoritas penduduk setempat, ini lebih mendekatkan pada ukhuwah Islamiyah, ya, mendekatkan pada lebih kasih sayang dan memperkecil, yaitu perselisihan, ya. Perkecil perselisihan, ya, menutup pintu-pintu perpecahan. Ya, ini sebagaimana difatwakan oleh beberapa ulama demikian untuk mengikuti mazhab setempat. Kemudian di antara kelebihan mazhab Asy-Syafi'i, di samping tadi karena negara kita menganut fikih mazhab Syafi'i, biasanya kalau kita lihat muassisnya yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, itu beliau menulis langsung kitab fikih, ya. Itu beliau menulis kitab Al-Um, bahkan beliau menulis kitab Usul Fikih Ar-Risalah, ya. Ini berbeda dengan mazhab-mazhab lain yang imamnya tidak menulis kitab fikih tersendiri, ya. Tidak menulis kitab fikih tersendiri. Mungkin salah satu kelebihan dari mazhab Asy-Syafi'i, dan juga kelebihan yang lain, beliau bisa menggabungkan, ya, yaitu madrasah Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'yi, ya, madrasahnya Imam Malik rahimahullah taala, juga madrasahnya Imam Abu Hanifah melalui perantara murid beliau. Maka dengan menggabungkan ini, ya, secara teori itu lebih bagus daripada yang lainnya. Secara teori seperti itu, karena beliau itu belajar pada Imam Malik sampai akhir hayat beliau, Imam Malik, sehingga mengetahui ilmu-ilmu terakhir yang ada pada Imam Malik. Juga belajar pada madrasahnya Imam Abu Hanifah melalui muridnya. Sehingga kita pilih yaitu mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian ada beberapa masalah yang muncul di benak kita tentang mempelajari fikih mazhab, ya. Apakah itu nanti menimbulkan dampak-dampak buruk, ya. Itu perlu kita perjelas, ya. Perlu kita dudukan masalahnya, karena ada yang berpendapat semisal belajar fikih mazhab nanti ta'asub, fanatik. Nah, ini perlu dibedakan, bahasanya tamazhub, belajar fikih mazhab ataupun bermazhab, itu beda dengan urusan fanatik. Karena fanatik bisa terjadi baik pada pengikut mazhab ataupun bukan pengikut mazhab, ya. Semuanya bisa terkena fanatik. Ada fanatik golongan, fanatik pada organisasi, pada syekhnya, ustadznya, itu semua bisa terjadi. Nah, kalau dikatakan kenyataan di fikih mazhab para penganut mazhab ada yang fanatik, ya, itu memang misalnya ada, ya, realita itu adalah person, bukan sistem yang bermasalah. Terkadang kita kurang tepat melabeli sistem, menghukumi sistem dengan perbuatan pengikut. Nah, ini tidak tepat. ini bermadzhab itu enggak bagus, belajar madzhab enggak bagus, alasannya ini para pengikutnya seperti ini. Nah, ini tidak tepat. Karena pengikut itu adalah tanggung jawab masing-masing, ya. Sistem sendiri, ya. Sebagaimana kita agama Islam, agama yang mulia, ya, ketika ada agama dengan kasih sayang, ya, ya, yang penuh dengan aturan yang apa, yang bagus, yang apa, tidak sembarangan. Ketika ada yang pengikut, ketika ada seorang Muslim yang salah menerapkan agama Islam, tentunya kita tidak mungkin kita kemudian menisbatkan pada Islam. Oh, Islam agaknya seperti ini, buktinya pengikutnya ada yang seperti ini. Nah, ini sama seperti itu, ya. Dalam mazhab juga demikian, ya, tidak tepat kalau kemudian sistem dalam mazhab itu dihukumi berdasarkan pengikutnya. Ini harus dibedakan sehingga kita tidak salah paham, ya. Seperti itu. Demikian pula pengikut mazhab Asy-Syafi'i di negara kita, misalnya ada yang tidak tepat mengamalkannya, menyelisih ajaran mazhabnya dan sebagainya, ini adalah pengikut, ya. Adalah apa? Masalah perbuatan pengikut mazhab, ya, bukan sistemnya, ya. Jangan ini kemudian di menjadikan dasar untuk menghukumi sistem, ya. Seperti itu. Itu pun juga kita harus lebih bijaksana, lebih arif ketika kita menyampaikan pada pengikut satu mazhab yang menyelisih pendapat mazhabnya, karena perlu kita telaah ulang pendapat ini dalam mazhab apakah muktamad ataukah masih diperselisihkan dan yang lain sebagainya. Itu perlu kita kaji ulang untuk lebih berhati-hati ketika menyampaikan hal-hal tersebut kepada saudara-saudara kita yang mengikuti satu mazhab tertentu yang amalannya menyelisih. Ya, memang ada amalannya yang menyelisihi. Ya, kita sendiri juga sudah apa buktikan di kitab kita seperti itu. Kan, tapi perlu kita dalam menyampaikan untuk tidak terburu-buru sehingga nanti menimbulkan apa dampak yang tidak bagus bagi ukhuwah Islamiyah, padahal itu adalah masalah ijtihadiyah. Nah, itu tadi. Kemudian yang berikutnya ada masalah yang muncul atau pertanyaan, kalau mengikuti satu mazhab berarti nanti mengamalkan ini dan itu, yang itu bid'ah. Ini juga perlu diperjelas, ya, perjelas. Yang pertama, mengikuti satu mazhab tidak melazimkan mengikuti 100% ajaran mazhab. Nah, ini perlu kita pahami. Misalnya kita mengikuti mazhab Asy-Syafi'i, nah, tidak ada namanya kewajiban harus ikut semuanya. Enggak boleh ditinggalkan, enggak ada seperti itu. Nah, enggak ada. Bahkan para fuqaha Syafi'iyah sendiri, ya, yang mereka sudah mencapai derajat mujtahid, punya pendapat pribadi menyelisih pendapat mazhab, ya. Seperti itu. Karena ketika seorang belajar mendalami fikih mazhab, ya, kemudian dia dalam satu waktu, dalam satu masalah mengikuti pendapat lain, tidak ada yang menyalahkan, boleh-boleh saja. Dengan catatan tidak tatabu' rukhos, tidak mencari-cari kemudahan atau menggabungkan satu mazhab dengan mazhab yang lain sehingga menimbulkan atau menimbulkan satu pendapat atau mengikuti satu pendapat yang pendapat itu tidak ada satupun imam yang berpendapat demikian. Yang bisa dicontohkan oleh para masyayikh, para fuqaha, misalnya adalah menikah tanpa wali mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, menikah tanpa saksi mengikuti mazhab Imam Malik, ya, misalnya seperti itu. Maka kemudian digabungkan, kemudian dia menikah tanpa wali dan tanpa saksi. Jadi enggak ada satu pun imam yang berpendapat demikian. Ini enggak boleh seperti itu, ya. Karena itu mencari-cari kemudahan atau menggabungkan satu pendapat mazhab dengan pendapat lain, digabung kemudian menghasilkan satu pendapat yang pendapat baru ini enggak ada yang satupun imam yang berpendapat demikian. Jadi intinya boleh-boleh saja kita itu ketika bermadzhab Syafi'i atau bermadzhab yang lain kita tidak mengamalkan mazhab tersebut, ya. Itu hukumnya boleh. Dan ini para mazhab juga mengatakan demikian. Sehingga tidak ada kekhawatiran kemudian nanti ini bagaimana dan bagaimana. Akan tapi bagi yang tidak bisa tadi memilih mana pendapat yang benar, yang lebih tepat ketika terjadi perbedaan pendapat, orang yang mempelajari fikih mazhab, dia akan lebih mudah untuk mengembalikan memilih pendapat mazhabnya. Karena dia tidak punya kemampuan untuk berijtihad. Mentarjih juga enggak punya kemampuan, karena kalau untuk mentarjih, orang harus punya perangkat ijtihad. Ya. Dia harus punya perangkat ijtihad. Ya. Idealnya seperti itu. Karena kalau enggak bisa punya perangkat ijtihad, bagaimana kita bisa mentarjih pendapat para imam? Ini Imam Asy-Syafi'i berkata demikian, Imam Abu Hanifah demikian, Imam Malik demikian, Imam Ahmad demikian. Kemudian kita mampu untuk menunjukkan mana yang lebih tepat dari pendapat itu. Berarti kita seolah-olah kita memang selevel dengan mereka. Karena apa? Mereka meluangkan pendapat berdasarkan apa? Ilmu yang sangat banyak, ya. Perangkat ijtihad yang sudah sempurna, ya, sehingga menghasilkan satu pendapat. Ketika kita bisa memilih di antara empat ini misalnya, mana yang lebih tepat, berarti kita juga secara logika kita juga punya perangkat itu. Ya. Kalau kita nggak punya perangkat itu, berarti tarjih kita juga diragukan. Ya. Karena mereka meluarkan pendapat berdasarkan perangkat ijtihad. Kalau kita mentarjih nggak punya perangkat ijtihad, itu diragukan nanti tarjihnya, ya. Karena mereka mengeluarkan pendapat dengan perangkat ijtihad, ya. Sehingga kalau ingin mentarjih memilih siapa yang paling benar, ya harus punya juga perangkat ijtihad, ya. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh para ulama, para fuqaha yang punya perangkat itu, ya. Ya, kalau sekelas penuntut ilmu, ya, ataupun yang lainnya ini tidak bisa, ya. Sebenarnya tidak bisa. Ya, tapi kita hanya bisa misalnya menukil, mengikuti, ya. Nah, misalnya ada perbedaan pendapat, kemudian ada ulama lain mengatakan yang tepat seperti ini, alasannya seperti ini, mazhab A seperti ini, sangganya demikian, mazhab B sangganya demikian, ini kemudian kita mengikuti atau kita baca dari kitab-kitab mereka, nah, bisa. Kita namanya menukil, ya, seperti itu. Kita menukil pendapat dari ulama atau fuqaha yang mentarjih pendapat-pendapat yang ada. Tapi kita sendiri tidak punya kemampuan untuk itu. Karena kita ya tidak punya perangkat untuk berijtihad. Ya. Punya perangkat untuk berijtihad. Baik. Nah, kemudian di antara keistimewaan dari belajar fikih mazhab adalah belajar dari yang paling dasar, ya. Aslinya seperti itu, ya. Dari dasar kemudian naik, naik dan naik. Dan ada kurikulumnya. Semua fikih mazhab ada kurikulum. Nanti mubtadi, mutawasit, muntahi ada kurikulumnya, ya. Berbeda dengan fikih yang tidak terikat dengan satu mazhab. Ini silsilahnya itu tidak kita temukan, ya. Silsilah untuk naik ke dari jenjang yang dasar kemudian naik lagi, naik. Ini tidak kita temukan, ya. Sehingga kita belajar fikih yang tidak terikat dengan satu mazhab, ketika selesai satu kitab, ini kita mau lanjut ke kitab mana, itu akan kesulitan. Karena memang itu bukan karena ya bukan satu kurikulum fikih yang sudah teruji. Kalau fikih mazhab itu sudah kurikulum yang sudah teruji, itu adalah kurikulumnya para fuqaha, ya, kumpulan, ya, ratusan atau mungkin ribuan para fuqaha yang menyusunnya, ya, seperti itu. Sehingga belajarnya secara bertahap, ya, kan, tapi kelemahannya ya butuh waktu yang lama, ya, butuh waktu yang lama untuk belajar fikih mazhab, harus bersabar. Kalau tidak bersabar, ya, ya itu belajar fikih yang non madhab nanti cepat memang, seperti itu bisa cepat, tetapi yang dikatakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin itu nanti kurang kokoh. Demikian yang dikatakan beliau, yang seingat anak itu lebih kokoh kalau dia belajar dari umat. Baik, mungkin itu saja ya untuk pengantar tentang pembelajaran fikih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Kemudian kita masuk tentang kitab yang akan kita gunakan, Fathul Qorib Al-Mujib Syarah Matan Ghoyah wa Taqrib, ya. Atau Matan Abu Suja, ya. Sebenarnya pembelajaran itu dimulai dari matan, ya. Itu yang idealnya seperti itu, ya. Dari matan Abu Suja, selesaikan matan. Dan ini sudah kita dari pihak Madarussalam ini kita sudah melakukan atau menyelenggarakan daurah matan Abu Suja di bulan Ramadan kemarin, ya. Walaupun kita juga bersandar atau pada satu syarah yaitu al-imta, tapi kita pada asalnya belajar matan Abu Suja. Ya, kemudian setelah mempelajari matan itu mempelajari syarahnya. Ya, mempelajari syarahnya. Kita ketahui syarah matan Abu Suja itu banyak sekali. Kalau mungkin yang familiar ya, salah satunya ini ya, Fathul Qorib Al-Mujib, ya, karangan Ibnu Qasim Al-Ghazi. Nah, kemudian ada syarah yang lain seperti apa, Al-Iqna, karangan Al-Khatib Asy-Syirbini. Kemudian ada juga Kifayatul Akhyar. Ya, ini untuk Fathul Qorib Al-Mujib ini bisa dibilang ringkas, ya. Yang lebih ringkas daripada Al-Iqna dan Kifayatul Akhyar. Al-Iqna itu lebih meluas, ya, mendalam. Kemudian Kifayatul Akhyar itu di situ menyebutkan ikhtilaf, perselisihan internal madhab. Kalau Fathul Qorib Al-Mujib ini hanya mensarah al-fat, lafat-lafat di matan Abu Suja. Sehingga ini memudahkan, ya. Ya, cocok untuk pemula. Ya. Kemudian jadi kita memilih kitab ini karena tadi sudah pernah kita pelajari di Madarussalam dan sebagai ajang atau media murojaah, juga karena sarahnya yang ringkas, karena di daurah sebelumnya kita sudah membaca mempelajari matan Abi Suja dengan sarah al-imta, ya. Kalau ingin teman-teman ingin menyimak bisa ada di web, ya, di web Madarussalam itu sudah diupload, ya, dengan kitab sarahnya al-imta. Nah, kita ini kita matan Abi Suja dengan sarah Fathul Qorib Al-Mujib. Kemudian sebagaimana yang ada dalam publikasi yaitu kita akan mempelajari sampai bab haji saja, ya, rubul ibadat sampai bab haji, yaitu bab ibadah, ya, rukun Islam, ya, sholat, ya, sebelum sholat thaharah, ya, kemudian ada apa, zakat, puasa, haji, ya, ini rukun Islam. Dan kitab-kitab fikih ditulis seperti itu, mendahulukan pembahasan ibadah daripada pembahasan yang lain. Di nanti fikih itu kan ada ibadah, itu ya, ibadah-ibadah yang ada di rukun Islam itu. Kemudian ada muamalah, muamalah maliyah. Kemudian ada fikih namanya ahwal syakhsiyah atau usroh, ada tentang pernikahan, talak dan lain sebagainya. Kemudian ada yang terakhir itu jinayat, jinayat, syahadat, kemudian peradilan itu. Nah, itu jadi ada 4 bagian. Nah, ini dari kitab thaharah sampai haji, ini bab ibadah, ya, bisa kita katakan ya sekitar separuh kitab Fathul Qorib Al-Mujib, ya. Sekitar itu perkiraannya. Dan bagaimana dengan bab-bab yang lain, muamalah dan seterusnya, ya, itu ya semoga nanti di tahun berikutnya bisa kita lanjutkan, ya. Ya, semoga ini daurah yang ini bisa lancar selesai sampai bab haji, kemudian ya, nanti istirahat dulu di murojaah, ya. Kemudian nanti di tahun berikutnya semoga kita bisa mengadakan untuk melanjutkan sampai akhir kitab, ya, sampai akhir kitab, harapannya seperti itu. Mohon doa dari teman-teman sekalian. Ya. Kita sudah ma'ruf dengan matan Abi Suja ya. Di situ matan yang ringkas, yang mudah dibandingkan matan-matan yang lain ya. Karena di mazhab Asy-Syafi'i ada matan-matan ringkas ya. Misalnya ada Safinatun Najah ya. Itu matan ringkas akan tapi tidak mencakup semua bab ya. Tidak mencakup semua bab. Hanya bab ibadah itu saja tidak sampai ke kitab haji ya. Haji enggak ada. Apalagi bab-bab yang lain tidak ada. Kemudian ada misalnya Al-Muqaddimah Al-Hadromiyah, itu juga matan ringkas, kan tapi bobotnya cukup berat. Masih di atasnya matan Abi Suja. Sehingga matan Abi Suja itu memang bisa katakan ringan ya. Ringan cocok untuk pemula. Ya. Kemudian sarahnya kita pilih tadi karena memang itu yang paling bisa kita katakan paling ringkas, tetapi padat dengan faedah. Untuk Al-Imam Abu Suja sendiri ya, bisa dilihat di beberapa kitab atau mukaddimah, di situ ada sedikit biografi beliau yang dikatakan di situ yaitu Al-Imam Al-Qadhi Al-Faqih Az-Zahid Al-Wari' Abu Thayyib Syihabuddin Ahmad bin Al-Hasan bin Ahmad Al-Asfahani Al-Basri ya, terkenal dengan Abu Suja. Imam Abu Suja ini namanya tadi apa? Ahmad bin Al-Hasan bin Ahmad Al-Asfahani. Juga terkenal Abu Thayyib ya. Thayyib juga Abu Suja. Dan beliau ini dia apa? mengajar fikih Syafi'i di Basrah ya. Lebih dari 40 tahun ya, lebih dari apa? 40 tahun. Terjadi kesimpang siuran memang di biografi beliau tentang hal-hal yang dinisbatkan pada beliau. Itu bahkan di kitab-kitab yang muktabar dalam mazhab ya, seperti di Hasyiah Al-Bajuri dan yang lainnya, itu terjadi perbedaan dengan pendapat yang lain ya, tentang hal-hal yang dinisbatkan pada Al-Imam Abu Suja. Di cetakan di Hasyiah Al-Bajuri disebutkan beberapa perbedaan atau pembahasan tentang biografi dari Imam Abu Suja, karena terjadi kesimpang siuran memang ya. Jadi kan sering kita dengar beliau itu seorang apa qadhi, kemudian beliau itu juga seorang wazir ya, kemudian pernah membagi-bagikan sodakoh ya kan, dibagikan oleh 10 orang petugas. Kemudian ada juga yang menisbatkan pada beliau itu umurnya 160 tahun, itu anggota badannya tidak ada yang apa mengalami kekurangan ya, masih normal fungsinya ya. Kemudian dikatakan atau ditanyakan apa sebabnya, karena kemudian beliau mengatakan beliau menjaga anggota-anggota badan tersebut di waktu kecil ya. Hafidnaha fi sigar fa hafidhahu Allahu fil kibar. Ya, karena saya menjaga anggota badan ini ya di waktu kecil, maksudnya digunakan untuk hal-hal kebaikan saja, maka Allah Subhanahu wa taala menjaganya ketika saya di usia tua. Nah, ini juga dinisbatkan pada beliau, ini seperti ini dinisbatkan pada beliau. Kemudian perkara lain atau hal yang dinisbatkan pada beliau, beliau itu di apa? Yaitu beliau di masjid ya, Masjid Nabawi ya. Sebagai apa? Khotim ya. Dia mengurusi masjid, membersihkan, menyalakan lampu. Itu ini perkara juga yang dinisbatkan kepada beliau. Ya, kemudian sebagian muhakik mengatakan ini terjadi kesalahpahaman ya, karena di situ ada kesamaan nama, ya, kesamaan nama, yaitu tentang menteri tadi, ya, itu ada kesamaan kunyah, ya. Kunyahnya itu apa? Sama, karena banyak kunyah yang sama. Jadi yang jadi menteri bukan ini, bukan Al-Imam Abi Suja, tapi ulama atau person yang lainnya. Dan tadi juga dikatakan beliau itu hidup 160 tahun, itu keliru juga. Ternyata menurut penelitian bukan Abu Suja penulis Matan Wuyah Matakrib, tapi yaitu Imam Abu Thayyib atau Bari, ya, Al-Qadi. Ini buku Kibar Syafi'iyah juga ini, ya, penulis At-Ta'liqah. Ini buku Kibar. Ini Abu Thayyib, ya, tadi juga Imam Abu Suja itu namanya juga kunyahnya juga terkenal dengan Abu Thayyib juga. Sehingga ini terjadi kekeliruan di situ. Yang tadi umur 160 tahun, kemudian anggota badannya tidak ada kekurangan fungsi, itu bukan Imam Abu Suja penulis Matan Wuyah wa Takrib, kan, tapi adalah Al-Imam Abu Thayyib atau Bari Al-Qadi penulis At-Ta'liqah. Ini fikih mazhab Syafi'i, beliau termasuk apa, Kibar Syafi'iyah juga. Jadi ada yang namanya sama, yaitu kunyahnya sama, yaitu Abu Thayyib. Intinya Imam Abu Suja ini perkara-perkara tadi itu memang apa terjadi kekeliruan di sebagian biografi yang ditulis, bahkan ditulis oleh para fuqaha dari Syafi'iyah sendiri. Sehingga kematiannya pun, wafatnya tidak bisa dipastikan berapa, di tahun berapa, ya. Intinya di abad yang ke-6, ya, sekitar 500-an sekian, ya, itu beliau wafat. Intinya 500 sekian beliau apa wafat. Ya, di antara karya tulis beliau itu tadi, ya, Matan Wuyah wa Takrib. Namanya ada beberapa, ya, Wuyatul Ikhtisor, ya, Wuyatul Takrib, ada Muhtasor Abu Suja atau Matan Abu Suja. Nah, ini ada beberapa nama kitab beliau. Kemudian adapun untuk penulis Fathul Qarib Al-Mujib, ini syarah untuk Matan Wuyah wa Takrib, yaitu Ibnu Qasim Al-Ghazi, ya, seorang faqih imam, yaitu Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Ibnu Qasim bin Muhammad Al-Ghazi Al-Qahiri Asy-Syafi'i. Terkenal biasa disebut Ibnu Qasim Al-Ghazi. Biasa kita nyebut Syarah Ibnu Qasim, maksudnya adalah Fathul Qarib Mujib, ya. Biasa juga disebut apa, Syarah Ibnu Qasim. Dan beliau ini lahir di Gaza, ya, di bulan Rajab, ya. Bulan Rajab tahun 859 Hijriah. Ya, tumbuh sebagai seorang thalibul ilmi di lingkungan para ulama, ya, menghafal Al-Quran, kemudian Syatibiyah, Minhajut Thalibin, Alfiyah Al-Iraqi dalam hal hadis, kemudian Alfiyah Ibnu Malik, ya, dalam ilmu nahwu, kemudian sebagian besar Jam'ul Jawami di kitab Usul Fiqih Madzhab Syafi'i. Kemudian beliau meninggalkan Gaza menuju Mesir untuk menuntut ilmu. Di antara guru-guru beliau bisa dibaca, ya, di beberapa kitab yang menyebutkannya. Ada Al-Imam Al-Mukri, Zainuddin, Abul Fatah, Ja'far bin Ibrahim, As-Sanhuri, As-Syafi'i. Beliau mengambil kiraat, ya, hafalan Al-Quran. Dan ada guru beliau Al-Imam Al-Faqih Al-Usuli Zainuddin Zakaria bin Hasan Asy-Syafi'i yang baca tentang qiyas, bab qiyas ya, di Syarah Jam'ul Jawami' karangan Al-Mahali. Kemudian juga belajar pada ahli nahwu dan ahli tafsir mufasir Jamaluddin Abdillah bin Muhammad Al-Quruni Asy-Syafi'i. Dan pada fuqaha yang lain seperti Alauddin Ali ibni Muhammad Al-Hisni Asy-Syafi'i, kemudian Al-Imam Al-Faqih Sirajuddin Abu Hafiz Umar ibni Husain Al-Ibadi Asy-Syafi'i, dan juga Al-Imam Al-Hafidh Al-Mu'arikh Samsuddin Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi As-Syafi'i. Dan seterusnya bisa kita baca di biografi beliau. Di antara karya tulis beliau itu ada yang terkenal ini, yaitu Fathul Qorib Mujib, yang terkenal di hadapan kita ya, Fathul Qorib Al-Mujib Syarah Fisarhi Al-Fadhi At-Taqrib, atau nama lainnya Al-Qaul Al-Mukhtar Fisarhi Ghoyatil Ikhtisar. Ini sama namanya kan ada dua, nanti beliau sebutkan di Muqaddimah. Karena Matan Abi Suja ada paling tidak dua nama, maka syarahnya juga ada dua nama. Jadi Fathul Qorib itu Fathul Qorib Mujib, nama lainnya Al-Qaul Al-Mukhtar ya, nama lainnya. Jadi kalau punya kitab Al-Qaul Al-Mukhtar itu sama dengan Fathul Qorib Al-Mujib. Dan beliau karya tulis yang lain seperti Hasyiah Ala Syarhi Tasrifil Izzi, kemudian ada Fathur Rabi Al-Malik Syarah Alfiyah Ibnu Malik ya. Dan Nuzhatun Nazir Bitorfi Fisarhi Ilmi Sorfi, dan yang lainnya. Tapi itu tadi sekilas saja tentang kitab atau penulis Matan Ghoyah wa Taqrib, matannya. Jadi kalau yang punya kitab ada cetakannya terpisah, ada yang terpisah ya, matanya di atas kemudian sarahnya di bawah ya. Matanya itu adalah Matan Abu Suja, penulisnya tadi ya, Al-Imam Abu Suja Abu Thayyib. Kemudian sarahnya di bawah itu namanya Fathul Qorib, penulisnya tadi Al-Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi. Kemudian nanti ketika kita membahas ini Fathul Qorib Mujib, saya menggunakan bantuan penjelasan dari Hasyiah Al-Bajuri, juga Qutul Habib, Qutul Habib Al-Gharib. Itu dia perluasan penjelasan dari Fathul Qorib Al-Mujib. Meskipun sebenarnya, mohon maaf, mempelajari Hasyiah itu memang tidak langsung diberikan di ketika belajar di Syarah, kan? Tapi coba nanti kita sampaikan sesederhana mungkin, ya, hanya tambahan-tambahan ringan. Kalaupun misalnya ada agak berat dan terlalu mendetail, ya dicatat dulu saja, ya, dicatat dulu untuk faedah, kemudian nanti bisa dimurojaah. Karena pada asalnya kan kita belajar ini Fathul Qorib Al-Mujib saja ya. Tapi saya megang mungkin banyak mengambil faedah dari Hasyiah Al-Bajuri. Jadi Hasyiah Al-Bajuri adalah menjelaskan alfat dari Fathul Qorib Mujib, kemudian memberikan apa tambahan perincian, kemudian misalnya tambahan faedah dan pengecualian dan lain sebagainya. Itu disebutkan di Hasyiah Al-Bajuri ya. Teman-teman cukup membawa kitab Fathul Qorib Mujib. Kalau nanti kita sampaikan ada tambahan dari Hasyiah Al-Bajuri, baik saya sebutkan atau tidak, bisa dicatat saja ya. Bisa dicatat ya, untuk tambahan faedah. Dan kalau kesulitan nanti bisa ditanyakan. Segala sesuatu yang ada kesulitan berkaitan dengan teknis daurah ataupun materi yang disampaikan bisa disampaikan ke kepada kita ya lewat WhatsApp ya. Nanti coba kita apa evaluasi ya. Coba kita evaluasi. Sekali lagi nanti kalau terjadi kesulitan berat karena mungkin ada perluasan pembahasan, mohon untuk bisa bersabar dan tetap mengikutinya ya, kesulitan dicatat. Insyaallah kita semaksimal mungkin untuk menyederhanakan pembahasan ya, menyederhanakan pembahasan. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan di pertemuan pertama ini. Ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya insya Allah kita sudah masuk membaca mukadimah kitab ya. Sama mukadimah kitab kita lanjutkan terus sampai masuk kitab Thaharah dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa diberikan kelancaran ya. Karena sudah waktunya sudah cukup. Ya. Kemudian satu lagi, jika terjadi waktu yang melebihi batas, misalnya kita mulai jam 5.15, kemudian sudah tepat mulai, kemudian selesainya mundur, misalnya sampai 6:30 atau lebih. Nah, bagi teman-teman yang punya kepentingan, kita persilahkan boleh apa itu lock out atau meninggalkan majelis, ya, dengan tetap nanti mengikuti kekurangan di rekaman. Ya, misalnya sudah jam 6.15, sudah ada kepentingan jadwal, ya kita persilahkan ya. Nggak usah izin di chat dan lain sebagainya. Ya, kita persilahkan bagi semuanya. Kalau memang sudah melewati waktu, itu hukumnya sunnah untuk mengikutinya. Karena kita sudah tetapkan sampai 6.15. Tapi nanti tetap mengikuti di rekamannya. Misalnya di bagian terakhir atau mengulangi dari awal itu lebih bagusnya. Karena nanti biasanya terjadi apa? Sering terjadi penambahan waktu. Kadang itu posisinya nanggung, ini kurang sedikit. Nah, akhirnya kalau diputus di tengah itu agak susah nanti nyambungnya. Sehingga kadang kita selesaikan sampai satu kalimat, satu paragraf, dan kadang itu membutuhkan pembahasan yang menyita waktu. Sehingga kita persilahkan bagi teman-teman yang punya kepentingan untuk meninggalkan majelis, tidak apa-apa kan, tapi harus menyusul ya, menyusul dengan mendengarkan, menyimak rekaman yang ada. Demikian, pertanyaan bisa di, kalau ada pertanyaan bisa di sampaikan di ini nanti untuk yang chat minta tolong di copy dulu ya. Ini nggak bisa dijawab, ini panjang-panjang banyak. Nah, kita tidak bisa ini ya, nanti kita copy aja, nanti insya Allah kita jawab di pertemuan berikutnya atau di grup insya Allah seperti itu. Mohon maaf ya, kita tutup dulu. Jazakumullah khairan atas partisipasi teman-teman sekalian, semoga apa yang kita lakukan bisa membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan faedah dari belajar bersama ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.